Mundur. Ayo. Ini lur, ini buriku lur. Coba ke sana. Kurang mundur. Wes, siap. Joget kabeh siap ya. Siji, loro, telu, Mas Mono ditarik. Coba. Siap-siap, hei! sok maju bro jogetnya nih. Tiba.